Radio Roja 756 kHz. للذاكرين والذاكرات. إذاعة القرآن الكريم. راديو دعوة أهل السنة والجماعة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلقد بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قد كمل الله به الدين وأتم به النعمة، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قد جعل الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة وسطا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، أي عدولا لا يميلون عن الحق لا إلى غلو ولا إلى جفاء، بل يتوسطون ويعتدلون. الدين الإسلامي قد نهى عن الغلو وأمر بالتوسط والاعتدال في الأمور كلها، وما عدا الوسط فالأطراف داخلة تحت الخطر، فجعل الله هذه الأمة وسطا في كل أمور الدين، وسطا في الأنبياء بين من غلا فيهم وجعلهم آلهة وبين من جفاهم، ووسط في الشريعة لا تشديدات اليهود وعصارهم ولا تهاون النصارى، وفي باب الطهارة والمطاعم لكن اليهود الذين لا تصح لهم صلاة إلا في بيعهم ولا يطهرهم الماء من النجاسات، وقد حرمت عليهم الطيبات عقوبة لهم، ولكن النصارى الذين لا ينجسون شيئا ولا يحرمون شيئا بل أباح ما درد ودب، بل طهارتهم عن المسلمين أكمل طهارة وأتمها، وأباح الله لهم الطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح، وحرم عليهم الخبائث من ذلك، فلهذه الأمة من الدين أكمله ومن الأخلاق أعلاها ومن الأعمال أفضلها، وخير من يمثل الوسطية في الأقوال والأعمال والمعتقدات. الوسطية التي جاء بها الإسلام خير من يمثلها هم أهل السنة والجماعة الذين تمثلوا الإسلام في جميع أمورهم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين اتباعا للكتاب والسنة وفق فهم سلف الأمة، فهؤلاء أولى الناس دخولا في هذه الوسطية، وإن كل معنى من معاني الوسطية ثبت لهذه الأمة فلأهل السنة والجماعة منه الحد الأوفى والنصيب الأعلى، وما ذاك إلا لأنهم النموذج الأمثل للأمة التي جعلها الله أمة وسطا، وأخبر أنها خير أمة أخرجت للناس، إذ هم الطائفة الوحيدة التي حققت المتابعة المحضة لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بخلاف غيرهم من فرق الأمة، فإنه ما من فرقة ولا طائفة إلا ولها من الأقوال والاعتقادات ما يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك كان أهل السنة خير فرق هذه الأمة وأوسط طوائفها، فهم الطائفة المنصورة، وهم الفرقة الناجية، وهم أهل الحديث وأهل الأثر، وهم السلفيون. تسموا بهذه المسميات بعدما ظهرت البدع وتعددت فرق الضلال، وأخذ كل يدعو إلى بدعته وهواه مع انتسابهم في الظاهر للإسلام. من هنا كانت لهم الأسماء التي تميزوا بها عن غيرهم من أهل الانحراف في العقيدة، وإن من أبرز علامات أهل السنة والجماعة تقيدهم بالكتاب والسنة وفق فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان ممن عرف تمسكه بالسنة والإمامة فيها واجتناب البدعة والتحذير منها. وقد يقول قائل: لماذا يتسمى أهل السنة بالسلفية؟ ألا يكفي أهل السنة؟ ألا يكون ذلك من الحزبية؟ طيب. Setelah beliau mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlindung kepada Allah dari keburukan diri, dan beliau bertasyahud bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah saja dan tidak dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, "Amma ba'd, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengutus ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat untuk alam semesta. Dan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tiada lain adalah untuk memberikan rahmat untuk lil alamin. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau hai Muhammad kecuali sebagai rahmat ya untuk alam semesta. Maka Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan dengan syariat ini, dengan agama ini, ya nikmat-nikmatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini aku sempurnakan agamaku, agamamu ya untukmu. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat Muhammad ini sebagai umat yang wasata, umat yang mulia, umat yang pertengahan, tidak ya berlebih-lebihan dan tidak pula yang mereka menganggap remeh. Demikian pula ya, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wakadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang wasat. Artinya udulan, artinya kalian umat yang adil, yang tidak pernah condong dari kebenaran, yang senantiasa tengah-tengah antara sikap ghulu, yaitu berlebih-lebihan, demikian pula ya sikap meremehkan. Mereka wasat, yang mereka dikenal dengan sebagai suatu umat yang wasat. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala ya telah menjadikan umat ini sebagai umat yang wasat di dalam segala perkara. Di dalam apa namanya terhadap para nabi, mereka tengah-tengah, tidak berlebihan, tidak pula yang melecehkan. Di dalam syariat mereka pun tengah-tengah antara Yahudi ya dan Nasrani. Demikian pula di dalam masalah bersuci, ya mereka pun tengah-tengah. Maka ya, dikarenakan orang-orang Yahudi itu mempunyai sikap-sikap yang menyimpang, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada mereka berbagai macam kebaikan sebagai balasan atas perbuatan mereka itu. Maka dari itu kesucian yang dimiliki oleh kaum muslimin adalah kesucian yang paling sempurna. Maka dari itulah Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan berbagai macam segala sesuatu yang kotor dan buruk ya untuk kaum muslimin. Maka dari itulah Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama ini untuk umat Islam. Maka tidak ada umat yang memiliki agama yang paling sempurna dari umat Islam. Tidak ada umat yang paling yang diberikan oleh Allah akhlak yang paling mulia daripada umat Islam. Mereka senantiasa wasatiyah, ya tengah-tengah, di mana Islam ya datang. Maka yang paling wasat di kalangan umat Islam adalah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Jadi umat Ahlus Sunnah wal Jamaah, kata beliau, adalah orang apa kelompok yang paling wasat di antara kelompok-kelompok yang lainnya. Maka ya, karena itu Ahlus Sunnah wal Jamaah orang yang paling mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlus Sunnah wal Jamaah yang paling mengikuti Salafus Saleh dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Maka mereka Ahlus Sunnah orang yang paling berhak dikatakan mengikuti ya generasi Salafus Saleh. Maka setiap makna wasatiyah itu semuanya milik Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Kemudian kata beliau, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan umat ini sebagai umat yang wasat dan menjadikan Ahlus Sunnah wal Jamaah dibandingkan dengan firqah-firqah sesat yang lainnya sebagai kelompok yang wasatiyah. Mereka adalah satu-satunya ya kelompok yang betul-betul mengikuti ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pengikutan yang murni, berbeda dengan kelompok-kelompok lain selain Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena kelompok-kelompok selain Ahlus Sunnah wal Jamaah ya senantiasa didapati penyimpangan-penyimpangan terhadap Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Ahlus Sunnah kata beliau adalah ya golongan yang paling baik. Ahlus Sunnah adalah ta'ifah mansurah ya golongan yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga disebut dengan ahlul hadis, mereka juga disebut dengan as-salafiyun yang senantiasa mengikuti jejak kaki salafus saleh dari kalangan sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Makanya ya, penamaan ahlus sunnati wal jamaah muncul ketika munculnya berbagai macam bid'ah, di mana ahli bid'ah di waktu itu menyeru kepada dirinya masing-masing. Maka dari itulah kemudian jadi dinamai sebagai ahlus sunnah, dikarenakan mereka mempunyai keistimewaan yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Di antara tanda bahwasannya seseorang itu, nah, di antara tanda ahlus sunnah wal jamaah, yaitu senantiasa at-taqayyud bil kitabi was sunnah wifqa fala fahmi salaf, yaitu senantiasa mengikatkan diri ya, dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan apa yang difahami oleh salafus salih dari kalangan sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ini adalah merupakan keistimewaan mereka yang tidak dimiliki oleh kelompok-kelompok yang lainnya. Ya barangkali yang lain tetap berpegang kepada yang berkata bahwa mereka di atas Quran dan hadis atau sunnah, tapi ternyata memahami dan pemahaman sendiri-sendiri. Kemudian ada pertanyaan, kenapa disebut ahlu sunnah? Ya, limadha yuqal ahlu sunnah? Kenapa? Ya, apakah itu tidak menimbulkan apa namanya pengkotak-kotakan terhadap umat Islam atau bagaimana? Maka beliau ya akan menjawab. Naam Syekh, faddal. Qad yaqulu qa'il limadha yatasamma ahlu sunnati bis-salafi ala yakfi ahlu sunnah wa ala yakunu dhalika min al-hizbiyyah. فالجواب أن يقال أنه ليس من الابتداع في شيء أن يتسمى أهل السنة بالسلفية أو بالسلفيين، إذ أن مصطلح السلف يساوي تماما مصطلح أهل السنة والجماعة. يدرك ذلك بتأمل اجتماع كل من المصطلحين في حق الصحابة، فهم السلف الصالح وهم أهل السنة. فكما يصح لنا القول سني نسبة إلى أهل السنة، يصح لنا القول سلفي مثل إلى السلف، لا فرق. ولذا أصبح مدلول السلفي بعد وجود الفرقي أصبح منطبقا على من حافظ على سلامة العقيدة والمنهج طبقا لفهم الصحابة والقرون المفضلة، ويكون هذا المصطلح السلف مرادفا للأسماء الشرعية الأخرى لأهل السنة والجماعة. Kemudian kata beliau, ya kenapa disebut salafiyah tidak disebut dengan ahlu sunnah saja? Ya kata beliau, jawabnya sebetulnya ini bukan penamaan yang bid'ah, sama sekali tidak. Ya karena mustalah atau istilah penamaan ya salafi atau salafiyah ya sama dengan penamaan ahlu sunnah wal jamaah. Tidak ada bedanya kata beliau. Sebagaimana ya boleh dikatakan sunni ya dinisbatkan kepada sunnah, boleh pula kita katakan salafi dinisbatkan kepada salaf. Ya salaf itu adalah para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Tidak ada bedanya kata beliau. Sehingga kata beliau, ya kata salaf itu ya ditunjukkan kepada orang yang betul-betul senantiasa ya menjaga keselamatan akidah, menjaga keselamatan manhaj. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwa kata apa salafiyah itu adalah sinonim daripada ahlus sunnah wal jamaah. Naam Syekh. Qad yaqulu qa'il limadha yuqayyad ittiba' al-kitab was-sunnah bi fahm as-salaf? Ala yaktafa bil qawl bi ittiba' al-kitab was-sunnah? Fal jawab an yuqala bi anna al-kitab was-sunnah qad amarat bi ittiba' as-salaf wa fahm al-kitab was-sunnah bi fahm as-salaf as-salih. قال الله تعالى واتبع سبيل من أناب إلي. يقول ابن القيم كل من الصحابة منيب إلى الله، فيجب اتباع سبيله، وأقواله واعتقاداته من أكبر سبيله. والدليل على أنهم منيبون إلى الله أن الله قد هداهم، وقد قال تعالى ويهدي إليه من ينيب. وقد رضي الله عن الصحابة وعمن تبعهم بإحسان، قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وذلك الفوز العظيم. Kemudian kata beliau, kenapa ya Al-Quran dan Sunnah itu harus diikat dengan pemahaman salaf? Kenapa? Kenapa tidak cukup kita cukupkan misalnya Al-Quran dengan Al-Quran dan Sunnah saja? Jawabannya, kata beliau, karena Al-Quran dan Sunnah sendiri yang memerintahkan untuk mengikuti Salaf. Karena ya Al-Quran dan Sunnah sendiri yang memerintahkan kita untuk mengikuti pemahaman para sahabat. Ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wattabi sabila man anaba ilai. Ikutilah jalannya orang yang kembali kepadaku. Ibnu Qayyim berkata, semua sahabat pasti kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua sahabat ya pastilah orang-orang yang termasuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terutama mereka orang-orang yang telah diberikan hidayah. Ya, maka karena Allah Subhanahu Wa Taala ya berfirman, wa yahdi ilaihi may yunib, dan Allah memberikan hidayah kepadanya orang-orang yang kembali kepada Allah. Itu menunjukkan karena para sahabat semua orang-orang yang kembali kepada Allah, kita diperintahkan untuk mengikuti orang-orang yang kembali. Demikian pula Allah berfirman, wassabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, dan orang-orang yang masuk Islam pertama kali dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka, yaitu para sahabat, ya, dengan kebaikan, maka Allah akan ridha kepada mereka. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah, dan Allah akan janjikan kepada mereka, persiapkan surga yang di dalamnya sungai-sungai yang mengalir, ya, mereka kekal di dalamnya. Naam. ومما يدل على ذلك قول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصبه جهنم وساءت مصيرا فتوحد الله من اتبع غير سبيل المؤمنين فدل على أن اتباع سبيلهم في فهم شرع الله واجب ومخالفته ضلال وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن خير القرون قرنه ثم الذين يلونهم فقال صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وأمر صلى الله عليه وسلم باتباع سنته وسنة خلفائه الراشدين وحذر من مخالفتهم فقال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا بها على النواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ووصف صلى الله عليه وسلم الفرقة الناجية بقوله ما أنا عليه وأصحابي فدلت هذه النصوص وأمثالها على وجوب اتباع الكتاب والسنة ووجوب اتباع سبيل المؤمنين وعون المؤمنين الذين يجب اتباع سبيلهم هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أول السلف الصالح وكلهم ممن هدى الله وكلهم ممن أناب إليه يقول ابن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم أي بالكتاب والسنة بفهم الصحابة ويقول الإمام أحمد أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك الابتداء إذن فقد دل الكتاب والسنة وكلام الصحابة على أن اتباع الكتاب والسنة يجب أن يكون مقيدا بفهم السلف الصالح. Kata beliau, di antara ayat yang menunjukkan wajibnya kita mengikuti pemahaman para sahabat, Allah berfirman, "Wa may yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menyelisihi Rasul setelah jelas kepadanya petunjuk, kata beliau, dan mengikuti jalan selain kaum mukminin, maka kami akan biarkan ia leluasa dalam kesesatannya, dan kami akan bakar ia dengan api neraka. Ia adalah merupakan seburuk-buruknya tempat kembali. Di sini Allah, kata beliau, mengancam orang yang mengikuti selain jalan kaum mukminin itu dengan api neraka, dan mengatakan ya bahwa orang yang mengikuti selain jalan kaum mukminin berarti ia telah mengikuti kesesatan. Maka ya Nabi SAW juga bersabda, khairun nasi qarni, sebaik-baiknya manusia adalah generasiku. Kemudian setelahnya Nabi mengatakan bahwa mereka sebaik-baiknya generasi. Dan Nabi SAW pun telah memerintahkan kita untuk senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Beliau bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin ya al-madiin yang tertunjuki, 'addu 'alaiha bin nawajid, kata beliau, maka peganglah, gigitlah ia dengan gigi geraham, dan jauhi oleh kalian segala sesuatu yang diada-adakan, ya karena segala sesuatu yang diada-adakan itulah bid'ah dan setiap bid'ah itu sesat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati Ahlussunnah sebagai al-firqatun najiyah, ya sebagai apa, golongan yang selamat. Beliau bersabda, ya ketika ditanya tentang 73 golongan yang selamat adalah satu, siapa mereka? Kata beliau, ma ana alaihi wa ashabi, apa yang aku dan para sahabatku di atasnya. Nas-nas atau dalil-dalil ini menunjukkan akan wajibnya mengikuti jalannya kaum mukminin. Dan kaum mukminin yang paling utama adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Merekalah generasi awal, merekalah yang disebut sebagai orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud berkata, "Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum." Ikuti dan jangan kalian berbuat bid'ah karena kalian telah dicukupi. Imam Ahmad berkata, "Usulus sunnati 'indana," pokok-pokok sunnah di sisi kami adalah berpegang kepada apa yang dipegang oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa ittiba' kepada mereka dan meninggalkan berbuat bid'ah. Maka ya kata beliau, nas-nas ini jelas dan tegas yang memerintahkan kita untuk senantiasa mengikuti Al-Qur'an dan hadis, dan mengikuti Al-Qur'an dan sunnah sesuai dengan apa yang dipahami oleh salaful ummah dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Naam syekh. فالواجب على كل مسلم هو اتباع الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. ولو نظرنا وتأملنا في مسميات أهل السنة لوجدنا أنه لما حصلت تلك الفرق المنتسبة للإسلام والمنشقة عن عموده الفقري للمسلمين ظهرت ألقابهم الشرعية المميزة لجماعة المسلمين لنفي الفرق والأهواء عنهم، سواء ما كان لهم من الأسماء الشرعية ثابتا لهم بأصل الشرعي، الجماعة، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، كل هذه المسميات جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو بواسطة التزامهم بالسنن أمام أهل البدع. ولهذا حصل لهم الربط بالصدر الأول، فقيل لهم السلف، أهل الحديث، أهل الأثر، أهل السنة والجماعة. وهذه الألقاب الشرعية تخالف أي لقب كان لأي فرقة كانت. Ya. Maka kewajiban kita, kata beliau, mengikuti apa yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah SAW. Mereka yang disebut dengan generasi salaf, mengikuti pemahaman ya terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kalau kita perhatikan, kata beliau, penamaan-penamaan ini, terutama penamaan Ahlus Sunnah Wal Jamaah, ya, dan kemudian kita bandingkan dengan firqah-firqah yang sesat, kita dapati bahwasannya penamaan ini muncul ketika munculnya firqah-firqah tersebut. Tatkala ya muncul firqah-firqah yang menyesatkan, yang menyimpang, akan tampaklah gelar-gelar mereka yang sesuai dengan syar'i, ya, yang membedakan mereka dari firqah-firqah yang sesat tersebut. Di mana, kata beliau, nama-nama seperti ini sebetulnya telah ditetapkan menurut dalil syariat. Semua nama-nama ini telah disabdakan oleh Nabi SAW, di mana mereka ya disebut sebagai ahlul asar, mereka juga disebut dengan ahlul hadis, mereka juga disebut sebagai salaf, ya. Maka penamaan-penamaan seperti ini, kata beliau, ya, membedakan mereka daripada pemikiran-pemikiran yang menyimpang tentunya ya dari apa pemahaman apa namanya yang benar. Na'am syekh. Hadhihi al-alqab الشرعية لأهل السنة والجماعة تخالف أي لقب كان لأي فرقة كانت من وجوه. الأول أنها نسب لم تنفصل ولو للحظة عن الأمة الإسلامية منذ تكوينها على منهاج النبوة، فهي تحوي جميع المسلمين على طريقة الرعيل الأول ومن يقتدى بهم في تلقي العلم وطريقة فهمه وبطبيعة الدعوة إليه وضرورة انحصار الفرقة الناجية في أهل السنة وهم أصحاب هذا المنهج، وهي لا تزال باقية إلى يوم القيامة، أخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي منصورة على الحق. كتب ليو gelar-gelar yang sesuai dengan syariat ini berbeda dengan gelar-gelar manapun dari para firqah-firqah yang sesat. Dari beberapa, dari dua sisi, kata beliau. Sisi yang pertama, kata beliau, bahwasannya ya ini adalah nisbat, penisbatan yang tak akan lepas dari mereka dari semenjak ya munculnya agama ini. Di mana ya gelar ini sebetulnya mencakup seluruh kaum muslimin dalam segala macam perkara-perkara agama kita. Ya, di dalam masalah keyakinan, di dalam masalah ya berbagai macam permasalahan-permasalahan agama ini, ya ini semua diambil dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam: la tazalu ta'ifatun min ummati, senantiasa akan ada ya sekelompok dari umatku yang tampak di atas kebenaran, tidak akan termudharati oleh mereka, dan mereka tidak akan termudharati oleh orang-orang yang menyelisihinya, tidak pula orang-orang yang membiarkan mereka. Naam Syekh. Karena tahwi kull al-Islam al-kitab was-sunnah. Fa la takhtassu bi rasmin yukhalifu al-kitab was-sunnah ziyadatan aw naqsan. Al-thalith annaha al-qabil minha ma huwa thabit bi sunnah as-sahiha wa minha ma lam yabrud illa fi mawajihat ahli al-ahwa wal-firaq ad-dhalla li radd bid'ahihim wa at-tamayyuz anhum وإبعاد الخلط بهم ولمنابذتهم. فلما ظهرت البدعة تميزوا بالسنة، ولما حكم الرأي تميزوا بالحديث والأثر، ولما فشت البدع والأهواء في الخلوف تميزوا بهدي السلف، وهكذا. الرابع أن عقد الولاء والبراء والمهاداة لديهم هو على الإسلام، لا على رسم باسم معين ولا على رسم باسم مجرد، وإنما هو الكتاب والسنة. فعقد الولاء والبراء ليس لحزب لا لجماعة، إنما هو للإسلام على هدي الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح. الخامس أن هذه الألقاب لم تكن داعية لهم للتعصب لشخص دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kata beliau, yang kedua, dikarenakan, kata beliau, ia mencakup seluruh Islam. Artinya tidak hanya yang khusus pada syiar tertentu saja, akan tetapi seluruh ya syiar-syiar Islam, seluruh ya ajaran-ajaran Islam tercakup oleh ya gelar syariat ini. Yang ketiga, kata beliau, bahwasannya penamaan-penamaan atau gelar-gelar ini ada yang ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga ada yang ditetapkan karena untuk membedakan antara Ahlus Sunnah dengan orang-orang yang mengikuti bid'ah, orang-orang yang menyimpang, kata beliau. Kemudian yang keempat, kata beliau, ya, bahwasannya di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, pemberian loyalitas dan ya berlepas diri, yaitu wala dan bara, itu semua harus di atas Islam. Bukan di atas organisasi tertentu, bukan karena bendera tertentu, tapi segala sesuatunya ya kita memberikan loyalitas, kita berlepas diri, semuanya di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan karena kelompok tertentu atau jamaah tertentu. Yang kelima, kata beliau, ya, bahwasannya gelar-gelar ini atau penamaan-penamaan ini sama sekali bukan berarti yaitu menyeru kepada fanatik, ya, kepada kelompok tertentu, tidak, akan tetapi menyeru kepada fanatik, kepada ya Al-Quran dan Sunnah sesuai tentunya yang difahami oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. ومن أبرز منهجهم في العقيدة أولا حصرهم التلقي في الكتاب والسنة، ثانيا احتجاجهم بالسنة الصحيحة في العقيدة سواء كانت متواترة أم أحادا، فكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قبلوه في الدين كله. ثالثا التسليم بما جاء به الوحي وعدم رده بالعقل وعدم الخوض في الأمور الغيبية التي لا مجال للعقل فيها. رابعا ترك علم الكلام والفلسفة. خامسا الجمع بين النصوص في الباب الواحد والمسألة الواحدة وعدم ضرب النصوص بعضها ببعض. السادس التزام النص وطرح التأويل الفاسد للنصوص. السابع رد المتشابه إلى المحكم، وبهذا أخذ بالدين كله وبما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يردوا شيئا منه ولم ينقصوا شيئا منه. كتب beliau di antara tanda ya yang paling mencolok dari ahlu sunnah wal jamaah, yang pertama yaitu mereka hanya ya mengambil atau menjadikan dasar agama itu ya hanya kepada Al-Quran dan Sunnah saja. Dasar mereka hanya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang ditunjukkan oleh keduanya. Yang kedua kata beliau, mereka selalu berhujjah dengan Sunnah yang sahihah dan senantiasa ya membuang hadis-hadis atau sunnah yang tidak sahih, yang senantiasa berpegang kepada ya hadis-hadis yang sahih. Yang ketiga kata beliau yaitu at-taslim, yaitu betul-betul menyerahkan diri dengan penyerahan yang sempurna kepada wahyu dan tidak menolak wahyu dengan akal. Ya, walaupun misalnya suatu dalil tidak sesuai dengan akalnya, dia mengatakan bahwa barangkali akalnya yang tidak sampai kepadanya. Kemudian kata beliau yang keempat yaitu meninggalkan ilmu kalam. Ya, ilmu filsafat, semua ini ditinggalkan karena itu semua hasil daripada pemikiran-pemikiran manusia. Yang kelima kata beliau, senantiasa mengkompromikan antara nas-nas yang seakan-akan bertentangan dan tidak saling memukulkan satu sama lainnya. Ini merupakan sebuah tata cara yang senantiasa dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang keenam kata beliau, senantiasa berpegang teguh ya kepada apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketujuh kata beliau, yaitu mengembalikan sebuah dalil yang samar kepada dalil yang jelas. Nas yang mutasyabih dikembalikan kepada nas yang muhkam. Ya, di mana ini adalah merupakan cara yang sangat yang dianjurkan di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana mereka tidak menolak sebagian dan menerima sebagian, akan tetapi mereka menafsirkan yang mutasyabih dengan yang muhkam. Naam Syekh. Jazakallah khairan ya Syekh ala hadhihi al-muhadharah an-nafi'ah. Dan untuk selanjutnya ikhwatal Islam, kami memberikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya. Kami angkat untuk yang pertama dari penelpon terlebih dahulu, dan kami mohon maaf pertanyaan Anda disesuaikan dengan tema kita. Dan penelpon yang berikut kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Nani di ya. Depok, silakan. Ya, mau menanyakan ini Ustaz, keberadaan salaf di antara firqoh-firqoh lainnya membuat orang-orang yang di firqoh tersebut menganggap salafi sama dengan kelompok mereka, yaitu masuk dalam sebuah firqoh merupakan suatu pilihan sebagaimana orang-orang salafi memilih manhaj mereka, sehingga mereka merasa tidak perlu memilih manhaj salaf, cukup bagi mereka di firqoh tersebut. Nah, bagaimana cara merubah persepsi seperti ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. As-sa'ila taqulu syekh anna hadhi da'wah salafiyah كما يقول بعض الفرق قالوا لأن السلفيون أيضا قد وقعوا أيضا في التحزب لأنهم لا يختار إلا فرقتهم فقط لذلك قالوا بأن السلفيون على فرقة وحزبيون أيضا كما قال يا شيخ هل هذا صحيح أم كيف؟ ذكرنا في المحاضرة الشيء الذي تميز به عن غيرهم وأنهم يقبلون الإسلام كله لكن بشرط أن يكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهم إذا تحزبوا تحزبا على الحق بمعنى مثل ما قال الله تعالى لا نحزب الله هم المفلحون، فهم يتعصبون للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والحق، يريدون لكل مسلم بكل بلد في كل مكان في كل وقت أن يفهم الإسلام الفهم الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وصار عليه أصحابه، هم فقط هذا الذي يريدونه من الناس. فلذلك عقد الولاء والبراء عندهم هو على الإسلام، ليس لشيخ معين، ليس لأحد معين، وإنما هو الموالاة والمعاداة لديهم هو على الإسلام، لا على رسم باسم معين ولا على رسم باسم مجرد، إنما هو الكتاب والسنة، فهذا الذي ينادون به. إذا لم يكن كذلك فلا يكون منهم حتى ولو ادعى وتسمى باسم السلفية يكون ليس على المنهج الصحيح. Sudah kita sebutkan tadi bahwa ya mereka menerima Islam seluruhnya, tapi dengan syarat, kata beliau, harus sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah SAW. Jadi mereka berkelompok di atas kebenaran, fanatik mereka hanya kepada kebenaran. Di seluruh tempat, ya semua ya Ahlus Sunnah wal Jamaah senantiasa fanatik hanya kepada kebenaran, yaitu apa yang dipegang oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata beliau, sudah saya sebutkan bahwasanya wala dan barok mereka, pemberian loyalitas dan ya belepas diri mereka itu semua di atas Islam, bukan ya di atas apa namanya ikatan tertentu atau guru tertentu atau kiai tertentu atau bendera tertentu. Ya sama sekali tidak. Ya berbeda dengan selain mereka, kalau mereka yang mengikatkan diri dengan apa namanya benderanya atau organisasinya atau syekhnya atau gurunya atau yang lainnya, maka apabila keadaannya seperti ini, bagaimana kata beliau akan disebut bahwasannya Salafiyah itu ya orang-orang yang berkelompok-kelompok ataupun sama dengan yang lainnya? Tentu ini jelas ya sangat jauh sekali perbedaannya. Baik, ikhwat al-Islam, untuk selanjutnya kami angkat pertanyaan yang kedua di penelpon kita. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dari mana Bapak? Saya Abu Ghifari dari Pondok Aren. Silakan Bapak Abu Ghifari. Assalamualaikum Ustaz Syekh. Barakallahu fikum. Mohon diperjelas tentang ayat yang memerintahkan salaf untuk mengikuti jalannya Salafiyah. Apakah kata-kata kaum mukmin di situ adalah kaum mukmin pada saat turunnya ayat itu, berarti salaf yang ada pada zamannya Rasulullah? Iya, tapi itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. As-sa'il yaqul, ya Syekh, arju an tubayyin maratan thaniyah anil ayat allati ta'muru bittiba'i fahmi salaf. Fahal qawluhu ta'ala sabilil mu'minin hadha, al mu'minun huna khas lil sahaba am lil muslimin jami'an? نعم، الله عز وجل يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، الآية. وأول المؤمنين الذين آمنوا بذلك وطبقوا هم الصحابة، ومن جاء بعد الصحابة فهو تبع لهم، إما أن يكون على منهجهم فيلحق بهم أو ليس على منهجهم فلا يلحق بهم. فأول المؤمنين وأولى المؤمنين دخولا في هذه الآية هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث مثل ما يوافق الآية لما سئل عن الطائفة المنصورة والفرقة النازية، قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لذلك الآية قالت من شاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. وأول المؤمنين وأولى المؤمنين هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالقرآن والسنة دلت على أن المقصود بالاتباع الذين يتبعون هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم حاصروا التنزيل وعرفوا الحق من النبي صلى الله عليه وسلم وطبقوه في اعتقادهم في عبادتهم في معاملتهم في سلوكهم ودعوا الناس إليه، ولذلك رضي الله عنهم وأمرنا باتباع سبيلهم كما ذكرنا في الآيات التي تقدم ذكرها. Kata beliau, kenapa kita katakan bahwasanya kaum mukminin dalam ayat itu adalah ya para sahabat? Karena sebetulnya mereka orang yang paling melaksanakan Islam secara sempurna. Adapun generasi setelah sahabat, yaitu mengikuti para sahabat. Ya, maka kaum mukminin itu para sahabat adalah mereka adalah generasi awal dari kaum mukminin. Maka oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kata beliau mengingatkan tentang ya kelompok yang selamat itu adalah makana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Yaitu setiap orang yang mengikuti aku dan para sahabatku pada hari ini. Maka ya para sahabat adalah kaum mukminin yang paling utama. Mereka adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah pun kata beliau menunjukkan bahwasanya mereka para sahabat telah melaksanakan Islam dan mempraktikkan Islam dengan sesempurna-sempurnanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah menyatakan keriduan kepada mereka tanpa generasi selanjutnya, bukankah itu menunjukkan bahwasannya ya mereka yang telah mempraktikkan dan ya betul-betul melaksanakan Islam dengan pemahaman yang paling baik dan paling benar. Baik, jazakallah khairan. Kemudian untuk yang berikutnya kami angkat pertanyaan dari Ummu Khairiyah di Utan Kayu, Jakarta. Kami persilakan. Halo Ibu. Ya, Assalamualaikum ya, Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di Indonesia ini yang kita lihat banyak, ada salah satu firqoh ya yang mengaku dia bermanhaj Ahli Sunnah. Tapi ketika kita jelaskan bahwa ini loh Ahli Sunnah yang sesungguhnya, mereka malah menganggap kita itu adalah antek-antek orang Amerika. Terus menganggap bahwa kita itu adalah teroris dengan dia melihat penampilan kita yang berjilbab syar'i dan berjenggot dan sebagainya itu. Taip. Bagaimana menyikapi hal itu ya? Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan. As-sa'ilah taqul ya Syekh, fi Indonesia ya firqah tadai annaha ahlus sunnah wal jamaah, walakinnahum yattahimun as-salafiyyin bi annahum irhabiyun wa annahum yakni ma'a Amerika hadhil firqah tadai ahlus sunnah wal jamaah. Famadha taqulu fihim? العبرة ليس بالأسماء، العبرة بالمعاني والحقائق. فأهل السنة والجماعة، أهل الحديث، أهل الأثر، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، السلفيون، كلها أسماء مترادفة لمعنى واحد، والمقصود بها من حافظ على سلامة العقيدة وكان على وفق ما كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لو تسمى بأي اسم لكن هو على هذا المنهج الحق فهذا هو المطلوب. لو خالف هذا المنهج وهذا الحق الذي ذكرناه فلو تسمى بأي اسم آخر لا يفعه التسمية. فالعبرة بالحقائق والمعاني، والمقصود أن يكون اتباع الكتاب والسنة بفهم الصحابة الذين ذكرنا الأدلة الدالة على وجوب اتباع ذلك. نعم. Beliau berkata bahwa ya yang dianggap itu bukan sebatas nama saja. Ya kalau cuma nama menamakan diri sebagai Ahlussunnah, ya akan tetapi ternyata apa namanya banyak penyimpangan-penyimpangannya, ya maka ini tidak dianggap. Yang dianggap itu kata beliau bukan sebatas nama, tapi ya hakikatnya, maknanya apa itu, yaitu yang senantiasa menjaga keselamatan akidah dan manhaj, yang senantiasa mengikuti apa yang difahami oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ada orang yang mengaku-ngaku dia sebagai Ahlus Sunnah tapi ternyata menyelisihi manhaj para sahabat Rasulullah, maka orang seperti ini tidak bisa diterima. Jadi kata beliau, ya kita jangan melihat sebatas penamaan saja. Oh, dia namanya Ahlus Sunnah, tapi ternyata ya hakikatnya mereka bukan Ahlus Sunnah. Ya, bahkan pengamalan pun kata beliau terkadang kita lihat jauh daripada Ahlus Sunnah. Maka ini tentunya ya tidak kita anggap ya sebatas penamaan saja. Jazakallah khairan ya Syekh. Kemudian kami angkat pertanyaan datang dari pesan singkat, dan dari penelpon tadi ada Pak Syam di Tebet yang bertanya, ya Syekh, keberadaan firqah-firqah, kelompok-kelompok yang ada di dunia Islam saat ini dibenarkan dengan adanya satu nas, al-firqatu fi hadhil ummah rahmatun. Apakah hal ini sahih? Jazakallah khairan ya Syekh. Sa'il yaqul ya Syekh, yakni wujudul firq fi hadhil dunya, أليس قد صوبه الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه اختلاف هذه الأمة رحمة؟ نعم، هذا لا يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اختلاف أمة رحمة، وهذا ليس صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ذكره بعض العلماء ولا يصح. والنصوص كلها تصل بكتاب الله وتصل بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فالنصوص تأمر بالاجتماع وتنبذ الخلاف والفرقة والاختلاف. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، قال كلها في النار، يعني متوحدة بالنار، إلا واحدة من كان على مثل ما أنا عليه اليوم صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فإذا كانوا على الحق والسنة واتباع الكتاب وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، بقي المسائل التي يختلفون فيها ويختلفون فيها مثل مسائل الفقه التي يدور فيها الأمر بين الراجح والمرجوح، هذا الأمر فيها سهل والأمر فيها واسع، مثل أقوال الأئمة الأربعة مالك الشافعي وأبي حنيفة وأحمد. الأقوال بينهم، الخلاف بينهم ليس في العقيدة، الخلاف هو فقط في الفقه. الخلاف في الفقه ليس مثل خلاف العقيدة، خلاف الفقه يرجع فيه للراجح والمرجوح والدليل. ولذلك لو كان يصوب كل واحد في كل ما خالف فيه لا ما قال الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. في شيء نكرة في سياق الشرط، تتأم كل ما اختلف فيه أن يجب رده إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام ابن القيم: ولو لم يكن في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقطع النزاع ويرفعه لما أحالنا الله إلى ذلك، إذ من المستحيل أن يحيلنا إلى ما لا يرفع النزاع ويقطعه. فالخلاف إذا كان في العقيدة هو شر وفي المنهج ويؤدي إلى تفرق الأمة، لكن المسائل التي اختلف في مثلها الصحابة رضي الله عنهم في مسائل الفقه وكذلك اختلف فيها الأئمة الأربعة، فهذه الأمور فيها تدور بين الراجح والمرجوح، وكل يأخذ بما يعتقد أن الدليل دل عليه. نعم. طب ليو حديث bahwasannya apa namanya perselisihan umat itu rahmat itu bukan tidak sahih, kata beliau. Hadis itu dhaif ya, atau bahkan tidak ada asalnya, ya, tidak ada asalnya sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama. Justru Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpegang ya, bersatu padu di atas tali Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman: wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpeganglah kepada tali Allah semuanya. Bukankah nas-nas menyuruh kita untuk bersatu padu dan mencela ya dari perpecahan? Ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa umat Islam akan berpecah belah menjadi 73 golongan, ya, dan mengabarkan bahwa semuanya masuk neraka kecuali satu, dan Rasulullah mengabarkan ya bahwasannya yang selamat adalah apa yang aku dan para sahabatku di atasnya. Bukankah itu menunjukkan bahwasannya perpecahan itu tidak diridhai, dan bahwasannya yang diridhai hanyalah ya apa yang dipegang oleh Rasulullah dan para sahabatnya? Berarti yang menyimpang dari jalan Rasulullah dan para sahabatnya, ya, kata beliau, maka itu ya tidak bisa dianggap. Kemudian kata beliau, adapun masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah fikih yaitu ijtihadiyah, itu adalah masalah-masalah yang ya lumrah terjadi ya, perselisihan di antara apa madhab-madhab yang empat, di mana kata beliau perselisihan dalam masalah fikih tidak sama dengan perselisihan dalam masalah keyakinan yaitu akidah. Walaupun demikian, walaupun para ulama ya kata beliau berbeda pendapat dalam masalah fikih, tetap ya kewajiban kita adalah kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Allah berfirman: fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Ya, kalau kalian berselisih pada suatu perkara, kata beliau, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ya, kata-kata kalian berselisih pada suatu perkara, yaitu syai' di sini sifatnya nakirah, umum. Ya, segala macam permasalahan, baik masalah akidah ataupun masalah fikih yang lainnya, kewajiban kita adalah mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata, kalaulah Al-Quran dan Sunnah tidak menyelesaikan perselisihan, tentu Allah tidak akan ya memerintahkan untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu menunjukkan, kata beliau, ya ketika Allah memerintahkan kita untuk apa namanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ya berarti penyelesaiannya adalah dengan cara kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Adapun kata beliau, ya perselisihan yang sifatnya ijtihadiyah dan yang lainnya, masing-masing mereka ya berpendapat sesuai dengan ijtihad yang mereka pandang itu adalah yang rajih. Ya, seperti ini ya, kesalahan-kesalahan mereka masih dimaafkan. Berbeda, kata beliau, kalau kesalahan itu masalah akidah, karena masalah akidah itu kebanyakan masalah-masalah yang sudah disepakati ya oleh para ulama. Ya, Allahu a'lam. Jazakallahu khairan ya Syekh. Kemudian ini adalah pertanyaan terakhir dari Pak Abdurrahman di Bogor yang bertanya, ya Syekh, ada sebagian kaum muslimin yang saat ini tidak mau menisbatkan diri kepada Salafi, tetapi mereka cukup hanya ahlus sunnah wal jamaah saja, bahkan di antara mereka membid'ahkan penisbatan Salafi. Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan ya Syekh. سائل يقول الشيخ بعض المسلمين في إندونيسيا لا يريد أن ينتسب إلى السلف بل قال بأن الانتساب إلى السلف من البدعة، هل هذا صحيح؟ هذا تسأله هل ينتسب إلى السنة إلى أهل السنة؟ كيف يا شيخ؟ الثاني يقول نعم. لو سألته وقلت له هل أنت سني أو لست بسني، ما جوابه؟ إن قال أنا سني نعم نقول إذا قلت سني فلا فرق إذا قال الإنسان سلفي، لأن السنة نسبة إلى السنة والصحابة هم أول أهل السنة، والسلفي نسبة إلى السلف وأول السلف هم الصحابة. لكن العبرة هي بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ. نحن لا نتوقف كثيرا أمام التسمية، المهم شيء يكون المعنى صحيحا. فلو تسمى بهذا الاسم وكان موافقا له في العمل فتصح التسمية، لو تسمى بالاسم والعمل مخالف بمعنى التسمية فلا تنفعوا هذه التسمية. والعبرة هي بالمعنى، ما يتوقف عند الأسماء كثيرا، كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: العبرة بالرسم وليس بالاسم. فإذا كان الرسم والمنهج يتفق مع كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بفهم السلف فهذا هو المطلوب. الاسم لا يتوقف عنده كثيرا، سواء تسمى بأهل السنة، تسمى بأهل الأثر، بأهل الحديث، بالسلفي، بانتسب إلى الإسلام، يعني التسمية في ذاتها ليست هي المطلوبة فقط، المطلوب هو المعنى. إذا حقق المعنى الشرعي الصحيح فهذا هو المطلوب. نعم. كتب بليو ya, coba kalau kita tanyakan kepada mereka, ya, kamu sunni bukan? Bukankah kamu menisbatkan kepada sunnah? Kalau dia menjawab ya, tidak ada bedanya kalau begitu dengan seseorang yang mengatakan saya salafi, karena ia adalah nisbat kepada salaf, dan salaf itu adalah nisbat kepada para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena para sahabat juga disebut salaf, ya. Jadi sebetulnya yang dianggap itu bukan sebatas penamaan, tapi yang dianggap itu adalah hakikat dan maknanya. Ini kata beliau, yang penting itu. Berkata Ibnu Qayyim, kata beliau, ya, yang dianggap itu adalah hakikatnya, bukan namanya. Kalau ternyata hakikatnya dia senantiasa berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, dan apa yang dipegang, ya, dipahami oleh para sahabat Rasulullah dan generasi-generasi setelahnya, ya, dari para ulama yang mengikuti manhaj para sahabat, ya, apapun namanya, dia ya disebut dengan ahlu sunnah wal atau salafi, ya. Jadi kata beliau, sebetulnya penamaan itu ya bukanlah perkara yang apa namanya, sesuatu yang matluba atau sesuatu yang diharuskan harus nama ini dan harus nama itu, tidak. Akan tetapi yang harus kita perhatikan di sini, kata beliau, yang paling penting adalah hakikat daripada ya seseorang yang menamai itu. Apakah pemikirannya, akidahnya, demikian pula ya apa namanya, dalam kehidupannya sesuai tidak dengan pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Ini yang harus kita fahami, kata beliau. Jadi bukan hanya sebatas penamaan-penamaan saja. Dan beliau mengingatkan bahwasanya penamaan salafi ini bukan perkara yang diada-adakan. Ya, karena telah disebutkan oleh ya para ulama sebelum kita. Allahu a'lam. Jazakallahu khairan ya Syekh ala hadhihi al-muhadarah an-nafi'ah. Wa fi khitam hadhihi al-muhadarah narju min fadilatikum al-ikhtitam. Tafadhal ya Syekh. Usi nafsi wa akhwani bi taqwallahi 'azza wa jalla, usihim min khilal hadhihi al-ida'a al-mubarakah, wa an yahrisu kull al-hirsi 'ala al-istizadah min al-'ilm an-nafi'. فإن العلم النافع هو الذي يعرف به العبد ربه بأسمائه وصفاته وألوهيته وربوبيته، ويعرف نبيه صلى الله عليه وسلم فيصدق خبره، يمتثل أمره، يجتنب نهيه، لا يعبد الله إلا بما شرعه هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. بالعلم النافع يعرف المسلم الإسلام بأدلته، والواجب على المسلم أن يعرف أصول الإيمان وشرائع الإسلام، وأن يعرف القدر الذي يصحح عبادته، كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يزكي، كيف يحج، كيف يعبد الله عز وجل. ويواجب عليه أقل قدر أن يعرف القدر المصحح للعبادة، وأما من المعاملات فيجب عليه معرفة ما يجب عليه عمله. فأوصي نفسي وإخواني بالاستزادة من العلم بقدر الاستطاعة، والرجوع إلى أهل العلم المعتبرين فيما أشكل على المسلم، لأن الله عز وجل قد أسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال سبحانه وتعالى: ولو إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. فالواجب على كل مسلم أن يتقي الله عز وجل ما استطاع، وأن يحرص كل الحرص على الاستزادة من العلم النافع، ويكرم ذلك بالعمل الصالح ليرضى الله عنه ويدخله في جنته. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Jazakallah khairan ya Syekh. Kata beliau, aku wasiatkan saudara-saudaraku ya di dalam muhadarah saya melalui apa namanya radio yang mudah-mudahan diberkahi ini, kata beliau, untuk senantiasa terus menerus ya menambah keilmuan kita. Ilmu yang bermanfaat, yang mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengenalkan kita kepada nama-nama dan sifat-sifatnya tentunya. demikian pula mengenalkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ilmu yang bermanfaat yang menjadikan kita meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala, dan agar kita tidak menyembah Allah kecuali sesuai dengan apa yang dicariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha, kata beliau, ya, untuk senantiasa menambah ilmu yang bermanfaat, ya. Dan yang wajib lagi, kata beliau, mengetahui tentang pokok-pokok iman, ya, pokok-pokok agama kita dan rukun-rukunnya. Ya, bagaimana kita sholat, bagaimana kita puasa, bagaimana kita zakat, bagaimana kita haji, ya. Demikian pula mengetahui, ya, segala sesuatu amalan yang setidaknya kita tahu bahwa itu adalah amalan tersebut telah memenuhi syarat-syarat kesahihannya, keabsahannya. Maka kemudian, kata beliau, aku juga berwasiat, ya, agar senantiasa mereka kembali kepada para ulama yang dianggap keilmuannya, bukan hanya sebatas orang-orang yang dianggap, ya, apa, dijuluki ulama tapi ternyata jauh dari keilmuan. Maka kewajiban kita, kata beliau, untuk senantiasa bertanya kepada ulama yang memang telah kokoh keilmuannya. Allah berfirman, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli dzikir, yaitu para ulama, ya, jika kalian tidak mengetahui. Allah juga berfirman, wa idza ja'ahum amru minal amni awil khaufi adza'u bih wala radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladziina yastanbitunahu minhum. Apabila datang kepada mereka dari urusan keamanan ataupun ketakutan, mereka segera, itu orang-orang munafik, untuk menyebarkannya. Padahal, kata Allah, kalaulah mereka mengembalikan kepada Rasul dan para ulama di antara mereka, tentu mereka akan tahu dan bisa beristimbat apakah, ya, kabar tersebut boleh disebarkan atau tidak. Artinya kita berusaha untuk kembali kepada, ya, para ulama di dalam masalah perkara-perkara agama kita ini. Maka kata beliau, saya wasiatkan agar mereka, ya, ke saudara-saudaraku terutama di Indonesia ini, ya, bersungguh-sungguh, bersemangat terus, ya, untuk menambah keilmuan kita. Akan tetapi, kata beliau, tentunya harus disertai dengan amal saleh, ya, amal yang saleh, tidak hanya sebatas ilmu saja. Maka, ya, ini sebagai akhir yang beliau sampaikan. Ya, dan beliau memohon kepada Allah agar kita diberikan, ya, taufiknya dan hidayah. Radio Roja 756 kHz. Lidzakirina wadzakirat. Idza'atul Qur'anil Karim. Radio Da'wah Ahlussunnah Wal Jamaah. Jamaah.